the girls I've loved before. We're traveling in all my bones. I'm glad they came along. I dedicate a song to all the girls I've loved before. To all the girls I once caressed. And may I say I felt the best for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. Selamat malam dimanapun Anda berada, senang sekali bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Tentunya saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda, kita di MTGW Mario Teguh Golden Ways. Dimana pada kesempatan kali ini topik yang akan kami bahas adalah mengenai pengkhianatan laki-laki. Anda tentu langsung punya sejuta anggapan dari topik ini. Tapi seperti biasa di MTGW pasti ada hal-hal yang tidak Anda duga. Seperti apa kira-kira? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, apa kabar? Super. Super. Saya tahu Anda tidak akan menjawab baik, karena selama lebih baik masih mungkin, jangan jawab baik. Oke, kita adalah tipe yang mengupayakan yang lebih. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, seperti disampaikan Mas Hilbram, topik kita malam ini adalah pengkhianatan laki-laki. Karena banyaknya wanita yang menulis surat, email, pesan kepada saya bahwa mereka membenci laki-laki. Laki-laki itu tukang ngibul, Pak Mario. Dia bilang dia tidak bisa hidup bersamaku, tapi kita udah putus lama, dia masih hidup. Dia itu laki-laki, memang laki-laki pengkhianat, tapi wanita itu kejam sekali. Dia mengharapkan laki-laki itu tidak hidup lagi. So, seperti biasa program kita tidak bisa diduga hanya dari judulnya. Betul, kita memasuki program ini dari pengkhianatan laki-laki yang lazim dikenali orang, tapi nanti kita masuk kepada yang lebih penting, yang lebih hakiki. Itu. Baik, ada banyak hal yang akan dibahas di sini. Pertanyaan saya pertama kepada Pak Mario, bicara mengenai pengkhianatan laki-laki, apakah Pak Mario, ketika tadi Pak Mario mengatakan luas sekali sebenarnya, tapi apakah memang ada kecenderungan laki-laki lebih sering untuk melakukan pengkhianatan dibanding perempuan? Nanti survei membuktikan itu, Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, siapa yang lebih mudah berkhianat, laki-laki atau wanita? Satu, di ruangan ini lebih banyak wanita. Kedua, wanita lebih ekspresif menyampaikan pendapat. Laki-laki berhati-hati sekali mengenai pendapatnya, karena semakin dia berhati-hati dengan pendapatnya, semakin dia dewasa. Gitu? Laki-laki muda yang sering buat kesalahan adalah yang cepat bicara. Dan laki-laki kemudian belajar untuk tidak bicara, kecuali memang dia harus berbicara. Tapi wanita berbicara kapanpun. Satu kata yang dikeluarkan laki-laki menghasilkan balasan 1100 kata-kata. Satu kalimat penuh laki-laki menghasilkan satu malam ceramah mengenai kesetiaan laki-laki. So, sekarang, apakah betul bahwa laki-laki mudah berkhianat? Oke, begini, berita yang ada di masyarakat adalah laki-laki yang berkhianat. Gitu. Dan masyarakat wanita senang mendengar kabar itu karena itu adalah program tuhpah. Sudah pernah mendengar tuhpah? Wanita kalau nonton TV itu selalu tuhpah. Tuhpah. Iya toh? Tuhpah, gitu lah. Nah, newsmakers memang laki-laki. Dunia ini dunianya laki-laki. meskipun tidak adanya dan ini bukan perang gender. Jadi kalau begitu yang kita bicarakan adalah mungkin kesetiaannya daripada gendernya. Baru dari situ kita lihat bahwa orang-orang tertentu akan memang lebih mudah tidak setia. Ada orang-orang yang memang aslinya tidak bisa setia. Contohnya saja, bagi seorang yang aslinya peselingkuh, apakah bidadari pemenang bidadari idol membuatnya tidak selingkuh? Tidak, peselingkuh tetap peselingkuh. Walaupun dia menikah dengan bidadari yang paling cantik. So, kalau gitu, bukan wanitanya. Sering laki-lakinya yang bermasalah. Gitu. Baik. Saya persilahkan untuk Anda bertanya. Penanya pertama kita. Silahkan. Ya. Baik, selamat malam. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Agus dari Denpasar. Dari Denpasar. Di sini saya ingin menanyakan mengenai pengalaman Bapak sendiri tentang mengkhianati atau dikhianati. Pengalaman saya mengkhianati. Atau dikhianati. Atau dikhianati. Ya. Apa Bapak pernah itu dikhianati atau dikhianati atau belum atau tidak pernah itu? Akan tidak pernah gitu. Dan yang paling penting lagi bagaimana sikap Bapak dalam menanggapi permasalahan itu, entah itu mengkhianati atau dikhianati. Terima kasih. Satu, sulit sekali bagi kita untuk mengingat kapan kita mengkhianati. Ayo, siapapun akan lupa dia mengkhianati kapan. Gak pernah. Oke. Tapi dikhianati ingat sekali. Iya. Oh iya, karena lebih baik mengkhianati daripada dikhianati. Begitu. Ya enggak juga. Dua-duanya tidak baik. Tetapi, oke, kalau kita dikhianati. Anda dikhianati. Harusnya Anda marah atau bersyukur? Marah dalam kesyukuran. Bahwa untung pengkhianatannya dibuka sekarang daripada nanti waktu kita tidak bisa selamat lagi di waktu dikhianati. Ayo. Kan lebih baik baru kenalan toh. Baru kenal, apa kabar gitu. Lalu laki-laki itu kirim, tolong kirimkan minuman untuk dia. Gitu kan? Kirimkan untuk kita ini yang wanita ya. Berarti gelasnya mau dikirim, wanita lain cantik datang. Dibilang jangan-jangan untuk dia. Putus itu. Marah enggak wanita kalau digitu kan? Marah tapi bersyukur toh. Ya untung belum apa-apa. Nah, kalau sudah apa-apa bagaimana? Kalau sudah punya anak 4. Terus dikhianati marah? Marah, tetapi itu kan penyelamatan juga. Supaya Anda bisa bebas dari orang tidak baik. Nah, kesimpulannya gini. Apakah Anda, saya butuhkan Anda menjawab ya beberapa kali. Apakah betul Tuhan Maha Penyayang? Ya. Ya. Apakah betul tidak ada niat Tuhan kecuali membahagiakan Anda? Ya. Apakah betul segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan? Ya. Maka pengkhianatan itu sudah diketahui dan diizinkan oleh Tuhan dan niatnya baik. Setuju? Setuju. Setuju. Setuju. Tapi sulit menerima. Kenapa? Karena kita tidak menguasai logika yang dimiliki oleh Tuhan. Berarti kemampuan Tuhan berpikir tidak sama dengan kita, itu sebabnya kita menangis. Waktu kita mencapai batas kemampuan kita mengerti. Itu sebabnya paling baik adalah berdoa dalam tangis tadi, dalam kesyukuran yang penuh kemarahan tadi, sambil berserah kepada Tuhan. Tuhanku, berarti sakitnya hati ini menandakan kebaikan yang akan datang. Kalau Anda ada perubahan yang tidak terasa sakit, itu hadiahnya tidak begitu besar. Ya, jadi sakitnya hati, terima kasih Tuhan, memang ini tidak mudah bagiku, tapi sakitnya hati ini menandakan besarnya hadiah bagiku setelah ini. Gitu. Terima kasih. Masih banyak hal yang akan dibahas di program ini, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap saksikan Metro TV, tentunya di Mario Teguh, Golden Way. Mengenai pengkhianatan laki-laki di MTGW Mario Teguh Golden Ways. Bicara mengenai pengkhianatan, ada juga kesetiaan. Pertanyaan saya di segmen yang kedua ini kepada Pak Mario adalah, apakah kita sebagai manusia memiliki sesuatu atau seseorang yang setia selalu menemani kita, Pak Mario? Super sekali, Mas Ibram. Oke. Siapa yang paling setia kepada kita? Bukan kesendirian. Sahabat paling setia kepada Anda adalah kesendirian. Your loneliness, your aloneness, sendiri, itu yang paling setia kepada Anda. Nah, di dalam kesendirian Anda itu loh, Anda itu bisa tumbuh menjadi orang hebat atau nothing. Kesendirian Anda itu loh, untuk mengeluh atau untuk membesarkan jiwa. Untuk bersyukuri atau untuk selalu merasa kurang. Sahabat kita itu kesendirian kita, dan itu yang paling setia. Dan orang tumbuh di dalam kesendiriannya. Mungkin orang bisa jaim, tuh nafasnya disesak-sesakkan waktu banyak orang. Gitu kan ada tuh, yang bicara kan ada tuh yang gitu, lalu giginya, lidahnya itu digigit. Itu di dalam penampilan umum, jalannya kan anggun begitu. Tapi gak ada orang langsung perutnya blung. Berapa lama dia nahan nafas gitu. So, si pribadi Anda yang paling jujur itu di dalam kesendirian. Anda tidak bisa tumbuh kecuali Anda diadi dalam kejujuran. Tidak ada orang bisa tumbuh dalam kepalsuan. Hanya karena Anda jujur dengan diri sendiri, Anda baru bisa tumbuh. Dan tempat di mana Anda jujur itu dalam kesendirian. Banyak orang membenci kesendirian, padahal kesendirian itu hadiah dari Tuhan. Untuk Anda betul-betul lepas menjadi diri Anda sendiri, lalu tumbuh. Nah, kalau gitu kesetiaan yang paling indah, kesetiaan Anda kepada siapa? Pada diri sendiri. Do what's good for you. Oh, you're not good for anybody. Lakukan yang baik bagi dirimu, atau kamu gak baik bagi orang lain. So, standar yang pertama dari kesetiaan adalah kesetiaan kepada diri sendiri. Tempat tumbuhnya adalah dalam kesendirian, saat di mana Anda paling jujur. Gitu. Super sekali, Pak Mario. Di dalam kesendirian, kita bisa menjadi pribadi yang paling jujur. Super. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Penanya berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur Pak Mario. Salam syukur Ibu. Saya Vera dari Karawaci. Yes, berkaitan dengan judul tema hari ini, pengkhianatan laki-laki, saya mau menanyakan, dari hasil pengkhianatan itu kadang ada keputusan singkat, yaitu berani mati dan berani hidup. Ya. Ya. Kalau berani mati itu kan pasti ya Pak ya. Pasti, karena kita pasti mati. Tapi kalau untuk berani hidup, saya mau tanyakan, berani hidup seperti apa setelah melakukan pengkhianatan itu? Terima kasih Pak Mario. Super sekali, terima kasih. Kesetiaan. Gini, pernah dengar kata integrity? Integritas. Integritas adalah kesetiaan kepada yang benar. Aha. Percaya kepada Tuhan benar? Benar. Setia pada itu. Good. Berbakti, membahagiakan sesama sebagai cara membahagiakan Tuhan. Benar. Setia kepada situ. Jujur, apakah benar? Jujurlah. Mengatakan yang akan dilakukannya. Benar. Tuh. Setia pada yang benar. Berarti laki-laki yang mengkhianati wanitanya, setia enggak kepada yang benar? Sekarang saya tanya, siapa yang menyaksikan pernikahan Anda? Orang tua, keluarga, apalagi? Good, kalau untuk selebriti, televisi. Oke? Loh iya. Nah, sekarang yang menyaksikan pernikahan adalah banyak orang, termasuk Tuhan. Lalu dia mengkhianati pernikahan. Berarti dia menyepelekan saksi. Itu sebabnya kita itu harus berhati-hati berdagang dengan orang yang mampu mengkhianati istrinya. Karena kalau istrinya saja dikhianati, siapa lagi yang tidak akan? Saya mungkin agak kejam berbicara seperti ini, tapi lebih baik saya katakan dengan tegas. Tanda bahwa seseorang itu patut dihormati dan dipercayai adalah penghormatannya kepada janji pernikahannya. As simple as that. Itu. Penang. nanya berikutnya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam super. Salam super, Bapak. Nama saya Udin dari Gresik. Dari Gresik? Ya. Silakan, Bapak. Salah satu dari tanda-tanda orang munafik adalah jika dia dipercaya, dia berkhianat. Pengalaman saya dalam 5 tahun terakhir, saya sudah gonta-ganti kerja 6 kali, Pak Mario. 6 kali dalam 5 tahun. Ya. Apakah itu salah satu bentuk dari pengkhianatan laki-laki saya? Kalau memang iya, adakah tips dari Pak Mario untuk saya bisa super stay? Sekali. Terima kasih. Terima kasih. Pindah pekerjaan 6 kali dalam 5 tahun. Ya. Itu bukan pengkhianatan itu, Pak. Bapak suka masa percobaan. Iya tuh, ada orang suka masa percobaan. Masa percobaan. Jadi, yang kau miliki tetap lebih baik dari apapun yang belum kau miliki. Itu harus diingat tuh ya. Banyak orang menganggap yang belum dimilikinya lebih baik. Oke, kita punya motor kecil. Motor kecil. Baik mana dia dengan Lamborghini yang masih di showroom? Baik mana? Baik ini. Anda memimpikan Lamborghini. Menyia-nyiakan yang sudah Anda miliki. Banyak orang begitu. Berarti orang dalam proses menginginkan yang lebih baik harus berhati-hati untuk tidak menjadi pendusta nikmat Tuhan. Jangan sampai ditanya, nikmat Tuhan yang mana lagi nih yang kamu dustakan? Selain itu. Jadi kalau begitu, laki-laki yang mengagumi kecantikan wanita lain lalu berkata, aduh seandainya istriku dia, gitu? Ayo, berarti menganggap yang belum dimilikinya dan yang tidak pernah boleh dimilikinya, dia sudah menikah kok. Dia kan gak pernah boleh, nanti deh kalau ganti, gitu kan? Loh, istri itu tidak seperti mobil yang bisa ganti BPKB begitu. Kesetiaan kita kepada istri itu seumur hidup. Till death do us apart. Yang dipisahkan oleh kematian dalam pernikahan hanya badannya, jiwanya tidak. See? Berarti kalau begitu di dalam kesetiaan kepada pekerjaan tadi, Pak, itu Anda sudah menikah? Belum. Nah, kalau Anda cerita itu kepada wanita, dia pun akan berpikir seperti itu. Khawatir, Pak. Ya toh? Ini nanti aku juga diganti-ganti seperti itu. So, jawabannya ada pada Anda, Pak. Karena sebetulnya banyak orang mencari pendapatan baik melalui pekerjaan, lupa menjadikan dirinya dibayar tinggi. Kan banyak orang tanyanya gini, nih, ayo, berapa banyak di antara Anda? Tanya kepada teman gini, ada pekerjaan yang gajinya bagus nggak? Berarti apa? Dia bertanya, tanpa meningkatkan nilai, dia mau dibayar lebih. Kalau orang-orang yang amanah, dia bilang, aku dimanapun, kalau aku bernilai, aku dibayar tinggi. Kalau perusahaanku tidak bisa membayarku tinggi, Tuhan membayarku dari sudut-sudut yang tidak bisa aku ketahui. Mau saya contohkan, Anda punya satu perangko yang selama ini Anda sepelekan. Kalau Tuhan mau kasih Anda rezeki, itu dibuat mahal. Tahu-tahu ada orang menemukan, ih perangko, begitu kan? Mereknya, namanya, harganya. Coba, kita menyepelekan kemampuan Tuhan memperkaya kita. Lalu kita menganggap pekerjaan lain, lalu menelantarkan yang sudah ada. Baik, super sekali Pak Mario. Kita lanjutkan sekarang dengan polling ya. Silakan tolong ambil alat polling Anda yang sudah kami siapkan. Ada satu pilihan yang harus Anda pilih dari tiga pilihan yang sudah diberikan. Kita lihat sama-sama, ini dia pollingnya. Menurut Anda, siapakah yang lebih sering berkhianat kepada pasangannya? A, wanita. B, laki-laki. C, seimbang. A, B, atau C. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan, terima kasih. Bagaimana dengan Anda yang bisa juga menyaksikan program ini lewat TV, apakah Anda sudah menentukan pilihan? ada waktu sebentar untuk Anda memikirkan kira-kira A, B, atau C. Kami segera kembali, jangan kemana-mana, tentunya terus di Mario Teguh, Golden Way. Terima kasih. Saya Hilbram Lunar, Anda masih menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Polling yang sudah kami berikan kepada Anda juga bisa lihat di mtgwpoll.com. Dan kira-kira seperti apa hasilnya, kita lihat sama-sama. Menurut Anda, siapakah yang lebih sering berkhianat kepada pasangannya? A. Wanita, B. Laki-laki, C. Seimbang. 20% wanita, 46% laki-laki, yang seimbang 34%. Kita berikan tepuk tangan. 1867 orang. Oke, memilih laki-laki. Kira-kira yang memilih laki-laki ini wanita atau laki-laki? Dua wanita yang marah dan laki-laki yang jujur. Oke. So, siapa yang pilih seimbang? Siapa yang pilih seimbang, Mas Hilbam? Pilihkan. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Nama saya Reza dari Depok. Saya pilih seimbang karena menurut saya kebanyakan media-media sekarang menyudutkan laki-laki sebagai pengkhianat atau selingkuh ya. Padahal sebenarnya sama saja, karena wanita tidak diekspos seperti itu. Super sekali, terima kasih. Kita terima dulu bahwa mungkin saja seimbang di kelompok-kelompok tertentu begitu ya. Oke. Nah, tapi teman-teman Anda Pak merasa lain. Jadi apakah mereka salah dengan yang mengatakan ada 46% itu laki-laki yang selingkuh? Tidak. Iya. Karena ini demokrasi, kita hargai pendapat orang lain. Super, terima kasih. Siapa yang mengatakan wanita yang lebih sering berselingkuh? Salam super. Baik, nama saya Pomo dari Kutai Timur. Dari Kutai? Kalimantan Timur. Jadi semua itu harus ada bukti. Jadi kita sudah terbukti selingkuh dengan beberapa istri orang. Nah, itu bukti saya pilih wanita lebih banyak selingkuh. Hey, that's very smart. Satu laki-laki dengan berapa banyak wanita. Berarti wanitanya yang pengkhianat. Betul. Jadi Bapak jauh-jauh dari Kutai mencerahkan kita itu ini ya. Super sekali. Tapi ini logika yang baik sekali. Kan beritanya kan satu laki-laki dengan banyak wanita. Berarti yang masalah kan wanitanya. Laki-lakinya kan hanya menurut, ya toh. That's very smart, Pak. Very smart. Ada kesempatan menyalahkan wanita sekarang ya. Sekarang yang 46% siapa? Saya Yeni dari Jakarta. Kenapa saya pilih laki-laki? Karena kebanyakan laki-laki zaman sekarang, saya nggak tahu zaman dulu karena saya kan masih belia. Jadi yang saya tahu, yang zaman sekarang tuh banyak laki-laki itu dia salah bersikap dan bagaimana menyikapi ke wanita. Dia lebih haus ke mata. Jadi ke wanita yang udah di depan mata, dia bakal ngelirik yang lain gitu. Haus mata. Ya. Ibu sudah pernah dikhianati sebelumnya? Pernah, Pak. Pernah. Ibu sudah menikah? Belum, Pak. Belum. Oh, ya. Jadi ini baru observasi dan teori ya. Terus kalau untuk pengalaman pribadi, dan pria itu sering berkhianat, dia tidak bertanggung jawab terhadap menafkahi keluarganya. Oh, super. Ya, itu kalau itu pengalaman pribadi. Dan teman-teman yang lain yang banyak cerita sama saya gitu. Super sekali. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Makasih, Pak. Pasti ada wanita yang suaminya atau wanita yang kekasihnya tidak pernah berkhianat, itu pasti ada. Oke. Okay? Nah, orang-orang berbahagia apakah bercerita mengenai kebahagiaannya? Biasanya tidak. Karena kebahagiaan itu kualitas dari kesehariannya, bukan sesuatu yang baru. Sehingga tidak perlu dirasakannya, tidak dirasakan perlu untuk cerita. Itu kebahagiaan adalah kualitas kesehariannya. Nah, yang cerita yang mana? Yang marah, ya, yang dikhianati, yang benci, yang dendam. Itu, yang doanya adalah, aku ikhlas kau khianati. Tuh, semoga Tuhan membalasmu. Lu ikhlas kok masih mau membalas. Berarti ibu, cerita mengenai pengkhianatan laki-laki itu lebih banyak daripada cerita mengenai kesyukuran wanita atas kesetiaan suaminya. Itu sedikit sekali. Kesimpulannya, banyak wanita salah memilih pergaulan. Bergaul dengan calon-calon peselingkuh. Itu mengambil contoh orang-orang peselingkuh. Tidak melihat pertengkaran di keluarganya sendiri. Menganggap jatuh cinta sudah otomatis orang itu terbaik. Padahal dengarkan ini ya, tidak semua pacar akan menjadi belahan jiwa dan menjadi suami. Jadi woles saja kalau putus. Masih terus membahas mengenai pengkhianatan laki-laki. Sekarang pertanyaannya adalah kira-kira apa penyebabnya? Ada beberapa, Pak Mario sudah membuat beberapa list penyebab dari pengkhianatan laki-laki. Kita lihat terlebih dahulu, ini dia. Yes, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Tidak terlihat tadi ada berapa ribu orang yang memilih. Tetapi tiga alasan utama dari pengkhianatan yang dipilih oleh teman-teman kita. Satu, kebosanan, itu 23%. Kebutuhan yang tak terpenuhi, 20%. Kekecewaan, 35%. Berarti ada 77% total itu berkenaan dengan kebosanan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan kekecewaan. Dan semuanya itu tampil dalam pertengkaran-pertengkaran di rumah. Mengenai tidak diperhatikan, mengenai jarang bicara. Karena banyak suami dan istri tidak lagi bicara kecuali bertengkar. Ya toh, diam, tapi begitu ingat gak dulu. Wah, sudah mulai jurus-jurus kungfunya keluar semua. Ayo. Ya, itu semua yang 77% tadi kalau tidak dirawat menjadi kebencian. Tapi lihat, kebencian sebab yang kecil sekali menurut orang-orang yang memilih di teman-teman kita. Kemudian kesempatan sedikit, hanya 2%, hanya 8%. Dan cacat karakter. Cacat karakter ini memang dilahirkan sampai mati lagi memang peselingkuh. Tetapi itu hanya 14% kan? Hanya 14%. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hati, ya, berarti alasan dari perselingkuhan sebetulnya dari pengkhianatan bisa diselesaikan. Melalui komunikasi yang baik, melalui persahabatan. Waktu kita dulu pacaran itu berhadap-hadapan. Gitu? Saling mengagumi satu sama lain. Gitu tuh, nyubitnya pelan gitu. Tapi setelah menikah kan uppercut-nya bukan? Tapi yang menjadikan cinta itu indah bukan pandangan ke satu sama lain loh ya. Yang mengawetkan cinta itu sama-sama memandang ke masa depan loh. Dan itu saat dimana Anda bicara rumahnya anak-anak, nanti rumah untuk anak-anak bagaimana gitu kan. Yang kamarnya, jangan sampai temboknya bagus, tidak ada atapnya. Kan tugas suami itu menaruh dinding di sekitar keluarganya dan atap di atasnya dan makanan di meja. Nah, itu akan jadi indah sekali kalau suami istri itu melihat ke masa depan bersama-sama dan bicara. Itu sebabnya biasakan untuk mengucapkan salam. Bangun tidur, apakah Anda mengucapkan salam? Selamat pagi. Istrinya kaget gitu kan? Ayo. Apakah Anda bilang terima kasih? Banyak sekali suami tidak mengatakan terima kasih setelah makan malam. Tidak bilang, Adinda tadi, makanannya. Mana puskesmas terdekat? Bilang, kenapa? J, Jadi, yuk kita lihat, kalau kita mau bersikap baik, kita lihat pengkhianatan dan perselingkuhan adalah akibat. Bukan sebab dari tidak bahagianya keluarga. Akibat dari keluarga yang tidak berbahagia. Yang saring mencari pelepasan dan pelampiasan di pihak lain. Ya, jadi kalau gitu, jadilah pribadi yang seindah-indahnya untuk dicintainya, yang membahagiakannya. Jangan menjadi sumber masalah. Banyak suami tidak berani cerita ke istrinya karena nanti istrinya membesarkan masalahnya. Berapa banyak suami menyesal cerita tentang masalah di kantornya karena istrinya jadi bermusuhan dengan semua orang kantornya. Padahal masalah sudah selesai, istrinya masih mau perang terus. Ayo. So, kalau begitu, bangun keluarga yang berbahagia. Dari keluarga yang berbahagialah rezeki yang baik datang. Tuh, anak-anak yang tumbuh dengan bahagia, sahabat-sahabat yang dekat. Yuk kita bangun keluarga yang bahagia. Tuh. Nah, setelah Anda tahu 6 penyebabnya, tentunya Anda bisa menjadi atau mendapatkan introspeksi diri, kira-kira bagaimana cara menghindarinya. Baik, Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, tetap saksikan Metro TV. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Ya, terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTGW Mari Teguh Golden Ways. Dan pada segmen kali ini, saya akan mempersilahkan untuk Anda, sahabat super yang hadir di studio, yang ingin curhat langsung kepada Pak Mario, ya. Ada di antara Anda? Baik, silakan Ibu. Nah, terima kasih. Ibu Sari. Ibu Sari dan Ibu? Ibu Vera. Silakan Ibu Vera di sini. Ibu Sari, ada yang mau Ibu sampaikan kepada kita semua? Mungkin sedikit sharing aja. Baru-baru ini saya baru berpisah dari suami. Dan mungkin sebelumnya dia sudah berkhianat dengan komitmen dia pada saat menikah. Dia sudah tidak melakukan apa yang dia janjikan, apa yang dia ikrarkan waktu saat akad nikah. Dan mungkin sekarang dia sudah berbahagia dengan yang lain. Yang ini. Apakah dia sudah menikah lagi? Sudah menikah lagi. Nah, dengan ibu ada putra berapa? Belum sempat. Belum. Ya, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, mungkin ada dia sudah melanggar komitmen dan itu adalah suatu kesalahan. Terlepas dari kesalahan pada diri saya sendiri, mungkin supaya dia tidak mengulangi lagi ke depannya, bagaimana sih bisa untuk memperingatkan dia untuk dengan cara elegan menghukumnya dengan cara yang elegan dan tanpa mengotori hati kita dari kebencian atau kemarahan. Super dan sekali, tapi ibu ingin menghukumnya ya. Kalau ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam, Ibu. Super. Salam super Pak Mario. Di sini mungkin saya akan sedikit sharing ya Pak ya mengenai pengalaman saya. Dulu waktu saya kuliah saya pernah punya pasangan. Itu hampir 3 tahun setengah saya berhubungan dengan dia. Menikah atau sebagai kekasih? Ya, kekasih Pak. Kekasih. Iya, kekasih. Cuman yang ini efek ke diri sayanya pada saat itu dia selalu menjanjikan yang manis-manis terhadap saya karena saya pacaran dari awal kuliah sampai pas saya hari H wisuda. Dia menjanjikan yang manis-manis, mau mendatangi orang tua saya dan keluarga saya dengan bawa bunga. Tapi ternyata 5 hari sebelum saya wisuda, malah perempuan yang punya hubungan lain dengan dia menelpon saya. Jadi laki-laki pasangan saya yang terdahulu itu adalah memberikan hadiah sebelum saya wisuda itu dengan pengkhianatan dia, Pak. Jadi yang saya mau tanyakan sama Bapak, efek dari diri saya sendiri, bagaimana saya bisa membangun kepercayaan diri saya terhadap laki-laki yang nanti datang kepada saya dengan mengistiqomahkan janji dan ucapannya terhadap saya. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Ibu Vera ya? Iya, Vera. Apakah Ibu Vera juga ingin menghukum dia seperti Ibu Sari? Mungkin saya lebih ke ingin balas dendam secara cantik gitu ya Pak ya? Balas dendam secara cantik, oke? Okay? Ini kan kita mendengar dari satu sisi. Kalau laki-laki yang di sini apa? Loh dia Pak yang berkhianat. Kan bisa begitu toh. Ya toh. Nah, kan kita tidak mendengar dia. Siapa tahu dia orang baik. Ya toh? Iya, Pak. Ya. Nah, tapi kita mau balas dendam sama orang baik ini. Oke. Mau dihukum ya. Oke, nah gini. Apakah menghukum dia menjadikan ibu lebih damai? Ya mungkin istilahnya bukan menghukum dengan tanda petik gitu, untuk memperingatkan dia supaya apa dia mendapat peringatan dan akan menjadi lebih baik lagi gitu, untuk. Jadi doanya kepada Tuhan apa? Supaya dia disakiti atau dibaikkan? Supaya dia dibaikkan. Dibaikkan. Apakah itu pembalasan dendam? Bukan dendam. Bukan, itu doa. Ya toh, supaya dia menjadi orang yang lebih baik, supaya ibu dipantaskan bagi laki-laki yang lebih baik lagi. Ya. Lebih baik itu daripada membalas ya. Nah, kalau ibu tadi tujuannya kan supaya ibu dapat mempercayai laki-laki iya. lagi. Iya, Pak. Oke. Kenapa laki-laki berjanji? Itu dulu dimengerti. Mengapa laki-laki berjanji? Karena wanita tidak tertarik melihat laki-laki apa adanya. Dia harus mendengar, you mau jadi apa nanti. Makanya banyak laki-laki mengatakan, nanti kalau aku kaya. Iya dong? Nah wanita, kalau dijanjikan yang kecil-kecil tertarik enggak? Jadi janjinya besar, muluk, begitu. Nah yang salah yang berjanji atau yang percaya? Ya? Kalau begitu siapapun laki-lakinya ibu, kalau ibu yang mudah tertipu, ya ibu akan tetap tertipu. Cinta repotnya melumpuhkan logika. Ya toh? Iya, perhatikan. Kekasih orang lain tidak mungkin Anda cintai. Enggak masuk akal. Jelek gitu kan ya? Gitu kok dia bisa cinta? Ya, Anda perhatikan itu. Itu tanda bahwa kekasih Anda pun bagi orang lain juga enggak masuk akal. Tuh. Baru kelihatan logis setelah dia berkhianat. Tuh. Berarti kalau begitu, wanita harus jauh lebih cerdas daripada laki-laki dalam memilih pasangan. Jadi kalau ada laki-laki berjanji mulai dari sekarang, katakan ini, wanita yang cerdas katakan, show me the money. Satu lagi, dia sendiri katakan, nanti matre. Wanita itu yang cerdas itu matre. Selama wanita itu bernapas, dia menuntut yang baik. Pertanyaan saya, kenapa laki-laki membenci wanita yang berusaha mendapatkan laki-laki yang baik? Tell me. Yang punya masalah wanitanya atau laki-lakinya? Kenapa laki-laki membenci wanita yang mau dapat laki-laki yang baik? Yang kaya, yang hebat. Kenapa laki-laki benci? Minder. Udah jelek, gak punya apa-apa. And kamu milih yang tampan dan mapan. Aku mapan dan aku mapan saja. Tidak. Tampan amit-amit, gitu kan? Sudah kelihatan wanita on the receiving end. Wanita itu ada pada pihak yang menerima. Maka harus sangat smart. Ya toh? Dengarkan janji laki-laki. Oke? Okay? Tapi perhatikan betul-betul apakah dia sekelas janjinya. Kalau dia bilang apa? Oh, uang saya banyak. Oke? Okay? Rekening saya gendut. Gitu misalnya. Misalnya ya. Tapi perhatikan apakah laki-lakinya berkelas. Kalau dibahasnya seperti ini, ternyata yang salah kita. Kalau kita sampai dikhianati, yang salah kita. Terus ada yang bertanya, mengapa Pak Mario, orang yang kita percayai justru mengkhianati kita? Tahu nggak itu betul sekali? Bahwa orang yang dipercayai yang bisa mengkhianati? Orang di pinggir jalan yang tidak dikhianati, tidak dipercayai itu. Kalian pengkhianat semua. Turun yang di bis, gue salah apa? Coba. Iya loh. Gua bis cuman baru naik ini, gila. Banyak janji. Yang di sini janji apa gitu? Berarti yang salah siapa? Yang percaya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita ambil pelajaran dari beliau, dan beliau pun mengambil pelajaran dua ini, bahwa sebetulnya orang yang dikhianati diselamatkan dari penipuan yang berkelanjutan. Orang itu, apakah orang baik? Awan. Bagi kita tidak baik, tapi bagi wanita lain mungkin baik. Kalau begitu, yuk jadi orang yang ikhlas, menerima segala sesuatu sebagai, dengarkan ini, sebagai perilaku Tuhan. Itu bukan perilaku manusia kok. Orang itu sedang diperlakukan untuk berlaku seperti itu kepada kita. Kalau kita melihat begitu, akhirnya kata introspeksi itu indah sekali. Dan itu sebetulnya pemberitahuan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih indah. Gitu ya? Super. Terima kasih. Ya, sudah dua orang yang curhat kepada Pak Mario, dan saya percaya abis ini masih banyak lagi yang ingin curhat juga. Tapi mungkin curhat Anda atau pertanyaan Anda diwakilkan oleh pertanyaan sahabat super yang juga hadir di sini. Jadi Anda jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Selanjutnya ada sebuah tayangan, Pak Mario mungkin bisa menjelaskan tayangan berikut ini. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini rahasia dari tujuan program ini. Anda lihat pilihan yang harus dilalui oleh seorang laki-laki, seorang ayah, yang di dalamnya dia harus memilih antara satu hal yang dicintainya dan tanggung jawabnya bagi kepentingan orang banyak. Yuk kita lihat ini. itu laki-laki. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan kepada fitrah seorang laki-laki sebagai laki-laki. Laki-laki yang asli, yang sejati, mampu mengorbankan yang paling dicintainya untuk kecintaan yang lebih besar. Apakah kita mampu membayangkan laki-laki yang bisa dalam tanda petik mengorbankan anak kecintaannya bagi kehidupan lebih banyak orang? Apakah kita bisa bayangkan orang seperti itu mengkhianati istrinya? Tidak. Mengkhianati negara? Mengkhianati kepercayaan rakyat? Tidak. Jadi pengkhianatan laki-laki yang paling buruk adalah pengkhianatan kepada dirinya sendiri. Pengkhianatan kepada wanita, kepada rakyat yang memilihnya, kepada siapapun, hanya akibat dari rendahnya penghormatan dirinya kepada dirinya sendiri. Pengkhianatan laki-laki dalam perselingkuhan yang ada banyak di media itu hanya kualitas rendah, kecil, tidak sepenting pengkhianatan laki-laki kepada fitrahnya sebagai laki-laki. Yuk kita hormati laki-laki, ayah anda kita, suami kita, anak laki-laki kita, dan laki-laki diri kita sendiri. Yuk kita jadi pribadi yang menghormati diri sendiri, lalu melihat nafsu kedagingan sementara yang memurahkan banyak orang besar, atau orang dengan nama mulia berperilaku murahan. Yuk kita jadi laki-laki yang sesungguhnya, gitu. Masih ada waktu untuk kita terus bersama. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Wave. Saya Hilbram Lunar, terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTGW. Langsung saja saya berikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan. Ya, selamat malam dan salam super buat Pak Mario. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Saya punya teman dekat laki-laki, seorang laki-laki, dan kita itu berteman mulai dari kelas 1 SMA. Lalu sekarang sudah 4 tahun kita menjalin berhubungan sama dia, sama seseorang tersebut. Tetapi sampai saat ini dia tidak mau ke rumah dan tidak mau datang ke rumah pamit ke keluarga saya supaya saya bisa bermain sama dia. Nah, apakah itu tanda bahwa dia laki-laki yang baik? Ya, itu Pak. Makanya akhir-akhirnya saya berpikir saya cinta atau kasihan ya sama dia gitu Pak. Saya tidak mau mengkhianati para laki-laki dan saya ingin berjalan itu dengan baik-baik saja. Tapi saya ingin semuanya ketahuan gitu Pak. Tidak ada yang tersembunyi gitu. Super sekali, terima kasih. Nih, beberapa tweet ya yang saya terbitkan baru-baru ini. Jika engkau bersamanya karena tak ingin dia bersedih, jika kau tinggalkan itu bukan cinta, tapi kasihan. Tuh, jika engkau bersamanya karena orang tua kalian yang mengatur, awalnya mungkin bukan cinta, tapi itu konsorsium. Pembiayaan bersama. Oke? Okay? Apabila engkau bersamanya karena hutang budi, itu namanya bukan cinta, tapi bayar budi. Nah, apabila engkau menikah bersamanya karena takut kalah cepat dengan mantanmu, itu namanya bukan cinta, itu MotoGP. Nah, jika engkau bersamanya karena garis keturunan dan silsilah keluarga, itu bukan cinta, tapi sensus. Nah, jika engkau bersamanya karena tidak ada pilihan lain, itu bukan cinta, itu penghuni terakhir. Dan jika engkau bersamanya karena satu suku dan satu adat, itu bukan cinta, itu kesetiakawanan sosial. Dan jika engkau bersamanya karena orang tuamu menuntut uang bulanan, itu bukan cinta, tapi kejar setoran. Dan yang terakhir, jika engkau bersamanya karena engkau sedang belajar mencintai, itu bukan cinta, tapi on the job training. Sudah lihat bagaimana banyak orang salah mengerti tentang cinta? Lalu bersedia hidup menderita nanti untuk dikhianati. Yang berkhianat tidak salah karena dari awal sudah bukan cinta. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dengarkan nasihat orang tua. Orang tua tahu persis kesalahan dalam cinta. Tanya mama. Okay? Berapa banyak ibu bilang, jangan cari suami kayak papamu. Gitu? Ayo. Terus kepada yang bapaknya, kepada yang laki-laki, jangan kayak papa ya, korban. Gitu lah. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, belajar yuk, ikhlas belajar. Ada hal yang tidak bisa Anda ketahui kecuali bertanya kepada orang lain. Gitu. Ya, dan selanjutnya saya masih punya satu pertanyaan untuk Pak Mario berbicara mengenai pengkhianatan laki-laki pada program ini. Kita juga berbicara mengenai kesetiaan Pak Mario, dan setiap orang ingin mendapatkan hidup yang lebih baik. Pertanyaan saya adalah, apakah ada, apabila ada orang yang hidupnya belum juga membaik, berarti dia memiliki masalah pada kesetiaannya? Super sekali, Mas Ibram. Hadiah pertama bagi orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan. Hadiah pertama bagi orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan. Berarti mudah sekali Anda simpulkan bahwa orang yang setia kepada kebaikan, kebaikan setia kepadanya. Betul? Good. Nah, kalau begitu, orang yang sedang menderita harus memeriksa kesetiaannya. Karena kesetiaan kepada yang tidak benar itu memenderitakan. Menghalangi rezeki, mengurangi kedamaian, membuat kita was-was. Tolong diingat ya, orang baik sekarang saja memiliki fitnah masa lalu yang belum menggigit. Ayo, siapa di sini yang tidak punya kesalahan masa lalu yang bisa menjadi fitnah baginya hari ini? Hanya karena kesetiaan kita kepada yang benar, Tuhan menjaga masa lalu yang buruk itu tidak mengejar dan menggigit. Perhatikan, hanya orang-orang yang salah toh yang kemudian terbongkar masa lalunya yang buruk dan menggigit sekarang. Orang-orang baik walau dibuka masa lalu yang buruk tidak berdampak. Karena fitnah hanya mengena kalau diizinkan oleh Tuhan. Nah, berarti orang yang setia kepada yang benar sangat terlindungi. Jadi orang yang hidupnya sedang tidak baik, apa saja yang menandakan kehidupan tidak baik? Apa saja, Pak? Kurang uang. Oke, kurang uang apakah jadi masalah? Iya, tapi tidak kalau istrinya banyak uang. Berarti kalau begitu, kesetiaan kepada yang benar. Orang sering dibentak-bentak orang. Ayo. Berarti ada masalah tentang kesetiaannya. Orang yang bekerja disiksa. Berarti setia kepada orang yang tidak amanah. Kan perintahnya berharapanlah kamu hanya kepada Tuhan. Kok kamu berharap kepada manusia yang tidak baik? Sih, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, setiap kali ada ketidakdamaian di hati Anda, periksa kesetiaan Anda. Apakah Anda setia kepada Tuhan, kepada yang benar, kepada cinta, kepada keluarga? Itu. Ya, kita break lagi, tapi masih ada waktu untuk sama-sama di program ini. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali tentunya di Mario Teguh, Golden Wave. Kita masuk pada segmen terakhir, kita bisa masuk pada kesimpulan, Pak. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, integritas adalah kesetiaan kepada yang benar. Tadi sudah kita bicarakan ya, lihat ini. Kelas pribadi bisa dinilai dari kelas kesetiaannya. Dia yang setia mengatakan gini, Bapak, mohon jangan bilang-bilang, gitu. Ini nanti sebagian untuk Bapak, gitu kan, ada tau yang bilang gitu. dia diharuskan membeli untuk perusahaannya. Lalu yang mempunyai barang bilang, jangan bilang-bilang Pak, harganya sebetulnya 25, tapi kita buka bond 35 ya, yang 10 untuk Bapak. Bayangkan itu. Nah, kita tolak gak? Kita tolak. Kenapa? Karena ini di televisi nasional. Itu diketahui banyak orang. Kalau it, itu sebabnya katanya orang yang bertuhan itu tetap setia kepada kebenaran saat dia sendirian. Gampang bagi orang untuk tampil bijak di depan orang banyak, tetapi untuk tetap sendiri dan baik, berarti dia acknowledge, dia mengakui Tuhan menyaksikannya. Bayangkan itu, dia tahu ini Tuhan melihat aku loh. Gitu kan? Terima gak ya? Gitu kan? Terima, jangan. KPK lebih produktif loh akhir-akhir ini. Ya, dan itu doa banyak orang supaya keburukan segera terbongkar. Karena ketidaksetiaan orang besar terhadap kebenaran menyiksa banyak orang. Ya, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kelas orang dinilai dari kelas kesetiaannya. Nah sekarang, wanita ingin sekali mendengar ini. Laki-laki idaman. Ya, yang sudah menikah ikhlas terima yang ada sekarang. Lalu idamkan apa adanya. Lihat wajahnya yang tidak bisa diperbaiki itu dengan penuh kesyukuran. Lalu bilang, Tuhan, buatlah mataku melihat lain. Tetapi laki-laki idaman bagi adik-adik kita wanita yang belum menikah. Laki-laki idaman itu dia yang sesungguhnya memiliki banyak pilihan. Tetapi memilih untuk cinta dan setia hanya kepada Anda. Oh my God. Film, ya dong? Dia banyak pilihan, tapi memilih setia kepada kita. Oh my God. Daripada dia yang sudah Anda nikahi, masih milih-milih. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu, jadilah wanita yang dipantaskan oleh Tuhan untuk bersanding dengan laki-laki yang sesuai. Betul, cinta melumpuhkan logika, tapi kalau logika Anda memang sudah tinggi dari aslinya, perlindungan dari moral Anda tinggi, Anda tidak turun kelas waktu jatuh cinta. Maksudnya adalah dari kesetiaan kecil untuk mengatakan, sudah makan? Belum. Gitu? Sampai kepada Anda terima uang ini? Tidak. Gitu kan? Dan benar tidak terima. Gitu? Dari kesetiaan itu. Lalu, kesetiaan sebagai orang berkuasa untuk bilang, jangan ya, itu tidak baik, majukan yang ini. Itu sudah besar sekali ya. Good. Atau yang bilang begini, jangan kamu ambil apapun yang tidak paling berkuasa di alam ini sebagai junjunganmu. Benar dalam membela Tuhan. Coba. So, mulai dari janji, dari kejujuran soal makan, sampai kepada berbakti kepada Tuhan, dia setia. That's your man. Itu laki-laki Anda. Dan apakah dia sesempurna itu sejak muda? Tidak. Semua laki-laki hebat adalah anak muda yang sulit. Karena dia orang besar di dalam badan muda. Jadi anak-anak muda yang bermasalah itu orang-orang besar yang sekarang sedang sulit disukai. Kalau begitu, yuk kita lebih pemaaf kepada orang yang sedang dalam proses pertumbuhan. Tetapi lihat kesungguhannya untuk setia kepada yang benar. Karena orang-orang itu sudah kelihatan dari awal sangat mencintai Tuhan. Sangat mencintai orang tua. Mungkin dia bertengkar dengan siapapun, tapi dia berbakti kepada orang tuanya. Itu tanda-tanda laki-laki idaman Anda. Itu. Terima kasih Pak Mario. 1,5 jam kita bersama. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada Anda. Saya Hilbram Dunar, pamit. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tentunya di Mario Teguh, Golden Way. Setelah saya ikut seminar Pak Mario dengan tema penghayatan lelaki, saya jadi sadar bahwa lelaki itu berkhianat bukan karena lelakinya, tapi ternyata dari perempuannya sendiri pun ikut serta dari pengkhianatan lelaki. Saya sekarang merasa sangat kaya sekali karena sangat banyak motivasi, banyak inspirasi yang datang, yang masuk kepada pikiran saya. Buat saya merasa nyaman di hati saya dan juga menjadi wanita yang bisa memilih lelaki yang lebih baik dari sebelumnya. Saya lebih berpikiran lebih luas lagi tentang pengkhianatan laki-laki, terutama lebih introspeksi pada diri saya sendiri. Terima kasih Pak Mario, salam super.